Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullahu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dan memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuknya yang telah membimbing kita semua dan memudahkan kita ke tempat yang mulia ini untuk mengkaji ilmu yang diwariskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Alkitab was Sunnah. Sungguh betapa bahagia orang-orang yang Allah beri kemudahan duduk dalam majlis ilmu, berjalan menuju majlis ilmu, karena berarti dialah orang yang Allah beri kebaikan yang besar. Beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapat kebaikan, Allah akan jadikan ia faham terhadap agama ini. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kefahaman seorang terhadap agama Allah adalah merupakan pangkal kebaikan baginya, karena kebaikan itulah dalam agama Allah. Semakin dia memahami, semakin ia mengerti petunjuk Allah Ta'ala, maka semakin besar kebaikan yang akan ia dapatkan. Hingga ikhwah fillah barakallahu fikum, sebagaimana sudah Allah sampaikan kepada Adam alaihissalatu wassalam dan anak keturunannya. Dulu Allah sampaikan, "Imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala yadillu wala yasqa." Allah sampaikan dalam Al-Quran, bila mana telah sampai kepadamu petunjukku, kata Allah, ingat, siapa di antara kalian yang mengikuti petunjukku, la yadillu, dia tidak akan sesat di dunia, wala yasqa, dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Sungguh ternyata bukan perkara gampang untuk hadir dan duduk dalam majlis ilmu. Dan bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, kita bisa hadir dan duduk dalam majlis ilmu. Namun ini murni karunia Allah, rahmat Allah bagi hamba yang Allah kehendaki kebaikan baginya. Betapa banyak orang yang dia lebih cerdas, lebih kuat, dan banyak kesempatan, juga Allah beri kesehatan, namun tidak dapat untuk duduk dalam majlis yang mulia seperti ini. Maka pujilah dan syukurlah kepada Allah, karena hadirinya dimuliakan Allah. Kita juga tidak mungkin akan mengerti mana yang batil, mana yang hak, mana yang manfaat, mana yang madarat, kecuali ketika Allah memberi kita bimbingan, kefahaman terhadap ilmu. Begitupun ketika kita mendidik putra-putri kita, untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh-solehah, tentu tak mungkin kita akan bisa, tak mungkin kita mampu, kecuali kita mengikuti petunjuk dan teladan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwah barakallahu fikum, dalam kesempatan yang mulia ini ingin kami bacakan secara ringkas sebuah risalah tentang tarbiyatul aulad fi dha'il kitab was sunnah, pendidikan anak dalam bimbingan Al-Qur'an dan sunnah, yang ditulis oleh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman, dan beliau telah mendapatkan takdim dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Karena bagusnya risalah yang ringkas ini, kiranya kita berharap kepada Allah semoga dengan kita kaji ini kita dapatkan faedah dan kita dapatkan manfaat dalam kita membimbing generasi penerus kita, putra putri kita. Hadirin muslimin muslimat, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita diingatkan oleh beliau dalam poin yang pertama, al-auladu ni'matu minallah wa hibbatu minhu. Anak-anak itu adalah merupakan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah taala. Sehingga haruslah kita ini benar-benar bersyukur kepada Allah ketika Allah anugerahkan kepada kita keturunan, anak-anak, putra-putri. Karena apa ikhwah barakallahu fikum, itu nikmat yang amat sangat besar dan hanya Allah yang mampu memberi. Maka Allah ingatkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ar. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu 'alimun qadir. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi, semua milik Allah dan semua dalam kekuasaan Allah. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Begitupun Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki anak wanita, dan Allah memberi kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Atau Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki laki-laki dan wanita. Dan juga ada yang Allah jadikan sebagian dari mereka orang yang Allah kehendaki dia mandul, tak punya keturunan. Innahu alimun qadir. Sungguh Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa. Lihat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini anak wanita terlebih dahulu, kemudian baru anak laki-laki. Disebutkanlah Ibnu Athiyyah dalam tafsirnya, ini menunjukkan pemuliaan yang Allah berikan kepada mereka anak-anak wanita. Dalam Islam, anak-anak wanita dimuliakan sedemikian mulianya. Tidak seperti dalam pandangan orang-orang jahiliyah. Hingga ikhwafila barakallahu fikum, kalau orang-orang barat menuntut emansipasi wanita, agar wanita berperan sama dan berkedudukan status sama dengan laki-laki, itu adalah di luar batas syariat Islam. Karena kelewatan tuntutan yang mereka tuntut. Padahal Islam justru datang adalah yang menjadi pelopor dan yang telah mengangkat harkat martabat wanita. Maka perhatikan ikhwah barakallahu fikum, bagaimana kewajiban kita dengan anugerah yang besar yang Allah anugerahkan ini, yaitu kewajiban kita untuk mendidik mereka. Dalam ayat ini, sebagian katakan Ishaq bin Bashir, ayat ini turun menjelaskan tentang keadaan para anbiya, bahwa di antara para nabi, para rasul, ada yang mereka itu dijuluki Abul Banat karena hanya punya anak wanita, seperti Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ada juga mereka yang hanya punya anak laki-laki, seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu pula ada yang diberi dua, ada laki-laki dan juga ada anak wanita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pula di antara Nabi Allah yang mereka tidak punya anak, mandul, seperti Nabi Yahya ibni Zakaria, mandul, tidak punya keturunan. Begitupun kita, sama. Di antara kita ada yang anaknya laki-laki semua, wanita semua, ada yang laki wanita, ada yang enggak punya anak sekian lama. Karena memang itu anugerah dari Allah, bukan kuasa kita. Hadirin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau sampaikan kepada kita bahwa al-aulad zinatun wa fitnah. Anak-anak itu merupakan perhiasan dan juga sekaligus bisa jadi fitnah bagi kita. Maka hati-hatilah dengan anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita mampu mendidiknya menjadi anak-anak soleh-solehah, itu akan menjadi perhiasan yang paling indah bagi kita orang tua. Dia akan menyejukkan hati, menyenangkan, begitupun senang dipandang mata. Maka Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Allah sampaikan harta benda juga anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia yang tentunya semua manusia menginginkannya, senang dengannya, senang memilikinya, dan asik dengannya pula. Tapi Allah katakan wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik. Adapun amalan kebaikan yang kekal dari amalan-amalan saleh itu lebih baik bagimu di sisi Rabbmu pahalanya, dan itu sebaik-baik pengharapan bagimu. Maksudnya hadirinnya dimuliakan Allah, kalau Allah berikan kepada kita harta, berupa anak-anak, itu memang adalah satu keindahan perhiasan bagi kita di dunia. Namun kalau hanya sebatas dunia, lenyap dan kita tak bisa memilikinya lagi. Kalau kita menginginkan yang lebih kekal kebaikan bagi kita, jadikanlah harta itu untuk kita mendapatkan akhirat. Infakkan di jalan Allah. Begitupun anak-anak kita, didik menjadi anak yang soleh-solehah, sehingga akan kekal menjadi bekal kita menuju Allah. Karena anak yang soleh itulah yang mendoakan orang tua, yang akan mengangkat derajat orang tua. Maka ikhwah barakallahu fikum, ingat apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika seorang meninggal dunia, putus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali tiga perkara, yaitu sedaqatun jariyatun, tentunya ini harta yang kita gunakan di jalan Allah. Kemudian ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Ilmu yang kita punya, kita amalkan, kita ajarkan. Kemudian waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakan orang tua. Ini mengingatkan kepada kita semua, ya, bolehlah Anda cinta harta, cinta anak-anak di dunia, tapi jangan Anda lupa seperti kita senang memiliki harta, memiliki anak-anak di dunia, apa kita inginkan mereka kemudian berpisah dengan kita, lalu mereka menjadi bahan bakar api neraka? Tentu kita tidak. Kita ingin mereka bersama kita selalu, sampai ya kumpul di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirinya dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, alladzina amanu wattaba'adhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Allah katakan orang-orang yang mereka beriman kemudian mengikuti mereka anak keturunannya dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, kami akan kumpulkan mereka, dipertemukan oleh Allah kembali mereka dalam surga Allah bersama anak keturunannya. Itu maksud ikhwah barakallahu fikum, kalau kita memang cinta mereka, selamatkan dari neraka, antarkan ke surga dengan pendidikan ketakwaan dari bimbingan Quran dan sunnah, supaya mereka bisa kembali kita dapatkan di surga. Jangan sampai kita ya terlena, kita lupa mendidik mereka, akhirnya mereka terjerumus menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min dalik. Tayyib, wa fil barakallahu fikum. Ini anak menjadi perhiasan bagi orang tua dan juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Sehingga Allah ingatkan kepada kita dalam surat Taghabun di ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah, cobaan buat kalian, dan Allah Ta'ala di sisinya ada pahala yang amat sangat besar. Hadirinya dimuliakan Allah, kalau kita menginginkan kebaikan yang lebih besar dari harta yang sudah Allah berikan, infakkanlah di jalan Allah. Sebab apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنَّ اللَّهِ. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, dari harta yang kau miliki, engkau akan kembali dapatkan itu di sisi Allah. Tidak akan hilang. Adapun yang engkau beri, yang kau belikan pakaian akan usang, hilang. Yang kau belikan untuk makanan dan minuman, kau makan, hilang. Yang kau gunakan bangun rumah, kau tinggalkan. Itu harta. Yang menjadi milikmu adalah apa yang telah engkau infakkan di jalan Allah. Maka hadirin kaum muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan kita terfitnah dengan harta dan anak-anak. Karena Allah katakan, naam yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari kiamat nanti, tidak ada manfaatnya harta benda yang kau miliki, begitupun anak-anak yang kau punya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka jangan engkau nodai hatimu dengan kecintaan terhadap dunia, sehingga engkau terlalaikan untuk meraih akhirat. Jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu, sehingga engkau tidak akan sedih ketika dunia meninggalkanmu, tidak akan sombong ketika dunia menghampirimu. Karena dia hanya sekedar titipan dari Allah untukmu, dan engkau tidak bawa dia menghadap Allah mendalam kuburmu. Kemudian ikhwah, Allah ingatkan pula di dalam ayat Al-Quran surat Taghabun di ayat yang ke-15 ini, bahwa anak-anak dan harta itu fitnah, cobaan, jangan membuat kita terlena, terlalaikan karenanya. Sehingga dalam surat Munafikun ayat yang ke-9, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta benda kalian, anak-anak kalian dari ibadah kepada Allah. dari berzikir kepada Allah. Dan siapa yang melakukan hal tersebut itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sehingga ikhwah, satu hari barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, yang maknanya demikian, kalian lebih suka, kalian lebih cinta harta milik sendiri atau harta milik ahli waris? Kalau antum yang ditanya, jawabannya mana? Lebih suka harta milik sendiri atau lebih suka harta milik ahli waris? Yang mana? Tentu yang milik sendiri. Beliau katakan kepada mereka, harta yang engkau punyamu sendiri itu, itulah harta yang kau infakkan di jalan Allah. Engkau akan dapatkan kembali kebaikannya di sisi Allah kelak, berlipat-lipat kebaikan. Sedangkan harta yang kau simpan di gudang-gudang kalian, di rumah kalian, di brankas kalian, atau di bank-bank kalian punya saham atau tabungan, begitupun sawah, ladang, rumah, dan berbagai kekayaan, itu adalah harta ahli waris kalian. Karena ketika engkau meninggal dunia, tidak sedikit pun kau bawa. Yang senang gembira adalah ahli warismu. Betul? Ahli waris kita. Kita di dunia susah, siang malam sengsara untuk kerja mengumpul harta, peras keringat, banting tulang sampai ya sakit, kemudian meninggal dunia, kekayaan sudah menumpuk, kita tak bisa menikmati. Yang senang ahli waris. Istri pun senang, karena apa? Gampang kawin lagi, gampang nikah lagi, sudah kaya. Kan banyak orang yang suka. Suaminya yang sengsara, mati tidak membawa, hidup susah siang malam bekerja. Makanya antum jangan tertipu dengan dunia, itu fitnah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitupun kata Nabi SAW, al-auladu majbanatun mabkhalatun. Anak-anak itu sering membuat orang tua jadi penakut, pengecut, dan sering menjadikan orang tua bakhil. Itu anak-anak dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Beliau mengingatkan kita, seringkali orang tua dibikin penakut oleh gara-gara anak. Mau jihad, berperang di jalan Allah, ingat anakku masih kecil, jadi dia enggak jadi berangkat. Takut nanti istrinya menjanda, anaknya yatim. Ah, enggak jadi berangkat. Ya. Atau menjadikan anak itu orang tua jadi bakhil. Mau infak, pikir, anakku belum beli HP, anakku belum beli motor, anakku belum dikasih ini. Jadi mau kasih keluar untuk fisabilillah, selalu anak. Ditambah lagi istri ingatin, mas kalau mau sodako jangan banyak-banyak. Anak kita belum dikasih ini, belum punya ini, kita belum beli ini. Itulah terkadang orang tua terhalang kebaikannya gara-gara anak alasannya. Sehingga Allah ingatkan, jangan sampai anak-anakmu, hartamu melenakan dirimu, melalaikanmu untuk engkau taat kepada Allah. Begitupun istrimu. Allah katakan secara tegas dalam surat Al-Ghubun ayat 14-nya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah katakan, wahai orang yang beriman, sungguh di antara istri kalian, ya, di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian ada yang jadi musuh buat kalian. Yang namanya musuh, sifat musuh itu pasti ingin menguasai lawannya. Betul enggak? Nah, kalau Allah ingatkan kita, hati-hati kita dengan istri, dengan anak. Jangan sampai dia mengalahkan niat baik kita. Kita sudah niat mau bantu sekian, istri bilang, lu mas, kita belum beli ini loh. Jangan 1 juta, sudah infak 100 ribu saja. Coba lihat. Bisa terjadi enggak kira-kira? Bisa. Kadang anak-anak, kita mikir mereka belum terpenuhi. Ya. Subhanallah, iho barakallahu fikum. Hati-hati. Seperti itu pula terkadang suami, karena saking sayangnya istri. Subuh sudah dipanggil. As-salatu khairu minan naum. Dia berusaha untuk bangun, tapi apa daya tak mampu angkat kepala. Karena apa? Tertindis. Bukan gunung besar yang nindis, cuma tangan istri nempel. Tidak mampu bangun. Itu musuh dalam selimut. Tak mampu bergerak. Subuh lewat. Mestinya angkat tangan, singkirkan, bangunlah sholat subuh, bangunkan anak keluarga semua. Ikhwah barakallahu fikum. Hati-hati. Jangan sampai kita kalah dengan istri, anak-anak. Maksudnya bukan kita kelahi, tapi ketika kita ingin melakukan ketaatan dan kebaikan, hati-hati dan waspada dari makar-makar mereka itu yang syaitan bisa menjadikan kita terhalang dari kebaikan gara-gara tuntutan istri atau anak kita. Atau gara-gara kesibukan yang menyibukkan kita urusan mereka. Ya, mau taklim istri, mas tolong antar belanja. Akhirnya gak jadi taklim. Belanja kok habis maghrib? Habis maghrib kan taklim. Sebentar aja. Nah, lihat hadirin. Ya, kadang-kadang kita jadi kalah. Pas hari Ahad, daurah, kadang-kadang istri, mas kita mau ke rumah orang tua dulu. Daurah sebulan sekali, ke orang tua kan bisa besok lagi. Tapi ini penting, akhirnya siapa yang kalah? Istri atau suami? Suami ngalah, ya wes, tak antar. Lihat hadirin. Halus sekali dia. Memang dia makhluk halus. Ya. Kalau antum tidak hati-hati, antum kalah dengan kelembutannya. Antum gagah perkasa, tapi tak berdaya ketika ditembak dengan hujan air mata istri. Ya sudahlah sayang, saya ikut kamu sudah, jangan nangis. Ayo tak antar, ngajinya besok lagi. Hadirin, padahal belum tentu umur kita sampai dapat waktu lagi. Sedangkan kebaikan ilmu luar biasa. Itu diantaranya. Taib. Maka diingatkan ikhwah oleh beliau pula. Dalam pendidikan anak kita juga ikhwah. Mereka para anbiya sungguh. Tidak menyandarkan kepada diri sendiri. Tapi memohon kepada Allah. Agar apa? Karena anak itu adalah karunia yang besar dari Allah. Mereka minta agar yang diberikan kepada kita anak-anak yang kualitas. Anak-anak yang baik. Seperti doa Nabiullah Zakaria alaihissalatu wassalam dalam surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habni min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Allah sampaikan dalam ayat ini. Ketika itulah Nabi Zakaria berdoa. Kapan? Ketika dia menjumpai Maryam di mihrab, tempat istirahatnya Maryam, selalu ada makanan hidangan yang tidak dihidangkannya oleh beliau. Ditanya dari mana ya Maryam ini? Ini di sisi Allah. Maka beliau baru, ya, terus meminta kepada Allah dengan doanya Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Allah. Anugerahkan untukku dari sisimu dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Kalau antum kita semua mau pelajari ikhwah, barakallahu fikum, dari petunjuk Nabi, dari petunjuk Allah, selalu yang kita dibimbing untuk meminta, minta yang baik, bukan yang banyak. Dalam harta, coba antum perhatikan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizqan katsiran atau thayyiban? Thayyiban. Rizki kita minta yang baik, bukan yang banyak. Tapi kebanyakan manusia mau yang banyak biar enggak baik, enggak apa-apa. Biar korupsi kah, hasil apa kah yang penting? Biar riba, yang penting banyak. Ini di situ. Ya? Karena dia beranggapan dengan banyak bahagia. Padahal karena tercampur dengan yang tidak baik, menjadi rusak dan hilang bahagia. Jadi maka dalam anak pun begitu. Jangan yang penting kita anak banyak. Biar satu, kalau baik, alhamdulillah. Dan banyak, semuanya baik, masya Allah, alhamdulillah. Kan lebih baik. Ya. Tapi ini yang ada bukan banyak sedikitnya. Dua cukup. Hadirin, jangan dicukupin. Ya, kalau memang dikasih dua, ya alhamdulillah. Kemudian, iwa barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam surat Al-Furqan. Itu bagaimana hamba Allah yang soleh. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. dalam doa yang mereka panjatkan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka berdoa, ya Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami istri-istri kami, ya, dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata a'yun. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, ya, yang dimaksud qurrata a'yun itu ketika seorang suami mendapat istri yang solehah, itu qurrata a'yun baginya. Begitupun orang tua yang punya anak-anak soleh-solehah, itu qurrata a'yun bagi mereka. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kalau kita menginginkan terwujud harapan kita, kebaikan untuk kita, maka tergantung bagaimana kita mendidik putra-putri kita. Dan Allah katakan dalam ayat ini, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah imam bagi orang-orang yang takwa. Berarti di sini harus kita sadari bahwa berhasil dan tidak berhasil dalam mendidik putra-putri kita juga besar pengaruh dan dampak dari orang tua itu sendiri. Seperti ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza tabarta fasadal aulad jaa min kibalil aba." Kalau engkau perhatikan dengan seksama, engkau akan dapatkan bahwa keumuman rusaknya anak-anak itu karena rusaknya pendidikan orang tua. Orang tua tidak benar dalam mendidiknya. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, beliau dalam ceramah Fadlul Islam, beliau menyebutkan laula syaitan wa tarbiyatu su'ul walidain lakanal aulad alal fitrah liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Beliau sampaikan, kalaulah bukan dikarenakan godaan syaitan dan bukan karena jeleknya pendidikan orang tua, tentulah anak itu akan tetap di atas fitrah. Maksudnya, kalau dia terlindung dari godaan syaitan dan orang tua mendidik dengan baik, tentu anak akan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Karena apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh anak itu lahir terlahir di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid, di atas hanifiyah. Ya. Fa bawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Perhatikan ini. Orang tua itulah yang mendidiknya jadinya Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Dan beliau tidak mengatakan tetangga itulah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Tidak. Temannya itulah. Tidak. Tapi orang tua. Karena apa? Itu anak-anak tentunya dalam tanggung jawab orang tua. Kalau orang tua nyekolahkan anak di sekolah yang enggak benar, jadinya anak keblinger, enggak benar, ya orang tua yang salah, bukan anak semata. Ya, karena sesat anak itu ke orang tua yang ngajari. Begitupun kenapa cari lingkungan yang enggak bagus. Jangan salahkan tetangga. Tetangga saya rusak begini-begini, anak saya rusak. Lah kenapa anakmu boleh dirusak sama tetanggamu? Tanggung jawab orang tua, bukan tetangga. Ini harus kita pikir. Maka ikhwah barakallahu fikum, anak itu karunia yang besar dari Allah. Jangan kita keliru. Ya, kita begitu perhatian dengan HP kita. Enggak boleh sampai kecelup di air sehingga dikasih lapisan atau bungkus atau mungkin dijaga. Jangan sampai kena air tercelup dan juga jangan sampai baterai habis dicas kalau lobet. Jangan sampai pulsa habis, data habis, selalu diperhatikan. Ya, dan gampang beli pulsa, gampang beli data. Tapi anak-anak kita kadang tidak diperhatikan. Lebih perhatian kepada HP-nya daripada kepada anaknya. Jangan. Sungguh ikhwah barakallahu fikum. Ya, mereka anak-anak kita itu seperti ucapan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sidi, inna aulan nasa bibirrika wa ma'rufika, sungguh manusia yang paling berhak dan paling utama mendapatkan kebaikanmu, ya, itu adalah auladaka, anak-anakmu. Sehingga kalau kita ingin kebaikan, maka perhatikan mereka. Taib iwafila barakallahu fikum. Kita kenapa diperintah untuk serius mendidik putra putri kita, untuk menjadikan mereka soleh-solehah? Karena sungguh seperti yang kita dengar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada keuntungan yang besar, faedah yang besar ketika kita punya anak soleh solihah. Pertama, hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibni Adam in qata 'amaluhu illa min salasin." Ketika meninggal dunia anak Adam, seluruh amal dia putus kecuali tiga. Sodaqatun jariyatun, sodaqat jariyah, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga itu, waladun salihun yad'ulah, anak salih yang mendoakan orang tuanya. Ini keuntungan pertama dalam hadis ini. Anak ini bagi orang tua ketika masih hidup adalah amalan salih orang tua. Dan ketika meninggal dunia, kebaikan bagi orang tua. Maksudnya, ketika hidupnya anak berbakti pada orang tua, anak beramal soleh, orang tua juga dapat kebaikannya karena dia yang mengajarkan. Maka saya ingatkan kepada para ummahat, khususnya para aba, perhatikan. Jangan sampai anak kita menghafal surat Al-Fatihah dari orang lain. Membaca kalimat thayyibah kayak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, jangan sampai bisa dari orang lain. Mesti dari kita dulu. Sebab apa? Kalau sampai itu dari orang lain, berarti orang lain yang mengajarkan duluan bacaan-bacaan ini, kita rugi. Karena apa? Setiap kali dia baca Fatihah dalam sholatnya, karena yang ngajarkan orang lain dapat pahalanya. Lah uminya enggak bisa apa-apa. Uminya enggak tahu, Fatihah juga enggak hafal. Loh, celaka ini. Ya, taib. Karena amalan soleh yang dilakukan anak, kita juga dapat kebaikannya. Seperti yang Allah katakan, wa anna laisa lil insan illa masa'a. Dan sungguh bagi tiap manusia itu akan dapatkan apa yang dia upayakan. Termasuk anak, hasil didikan orang tua, sehingga orang tua pun dapat kebaikan dari amal kebaikan anaknya tersebut. Bersyukur, beruntung kita kalau memiliki istri solihah, pintar, bisa ngajarin anak, sehingga sekolah pun cuma untuk memacu prestasinya, semangatnya, bukan diserahkan total seluruhnya. Jadi intinya di rumah, diajar di sekolah supaya bisa bermasyarakat, bergaul dengan baik, ya, bisa memacu prestasi dan semangat belajarnya. Itu. Yang kedua, di dalam hadis di mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah," sungguh ada seorang di dalam surga diangkat terus, dimuliakan oleh Allah derajatnya, sehingga ia merasa kayaknya tidak seperti itu amalannya. Ini melebihi apa yang dia sangka. Hingga orang itu heran dan berkata, Anni hada. Kenapa aku ini? Maka fayuqal, dikatakan kepada orang tersebut, bistighfari waladakallah. Itu adalah sebab permintaan ampun anakmu untukmu. Lihat ikhwah, keuntungan yang besar. Makanya jangan sampai anak kita bisa doa, orang lain yang ngajari. Uminya dulu mestinya ngajarkan, abinya. Doa yang mana? Untuk membaca Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masa ngajari kayak gini uminya enggak bisa? Kalau antum punya istri enggak bisa ngajar yang kayak gini, berarti antum salah awalnya. Kadung cinta enggak peduli agamanya. Ya, nyesal setelah punya anak, lu kok istri saya enggak bisa ngajari? Lah wong kamu ngambilnya juga belum punya ilmu. Kamu enggak ngajari, malah diajari usaha cari uang. Sibuk cari duit. Hati-hati ikhwah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, keutamaan anak soleh, beliau sebutkan sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi. ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir bagi hamba setelah matinya, walaupun dia sudah dalam kuburnya. Pertama, man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Walaupun dia telah meninggal dunia, ilmu yang diajarkan kepada manusia diamalkan, maka amalan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diajarinya kepada dia ngalir pahalanya. Rugi apa untung? Untung besar. Beda dengan harta yang kau wariskan. Engkau mati, harta warisanmu banyak, dipakai poya-poya maksiat oleh ahli warismu, sengsara dirimu. Di dunia engkau tidak menggunakan untuk engkau nikmati, disimpan untuk mereka nanti. Benar, engkau meninggal dunia, simpananmu mereka nikmati, mereka senang-senang. Rugi. Ya. Terus yang kedua, amalan yang mengalir pahalanya, man ajriya nahran, orang yang mengalirkan sungai. Aw khafru bi'ran, atau dia menggali sumur. Yang ketiga, sumur dia bikin lalu orang-orang suruh ya ambil air darinya gratis. Atau yang keempat, kharasan nakhlan, dia menanam pohon. Pohon itu disedekahkan. Kayak itu punya pohon kelapa umpamanya. Halal, siapa yang mau ngambil silakan. Ya. Satu kali tanam kan buahnya terus-terus. Kalau pisang kan satu kali tebang habis. Tanam pohon kelapa. Atau antum depan rumah sekaligus untuk biar sejuk teduh, tanam kersem. Ya. Buahnya kan terus, tidak putus. Banyak anak-anak metik, sedekah. Tidak cuma anak-anak, kelelawar metik, sedekah. Banyak sedekah, satu kali tanam. Maka jangan kita bakhil. Mau nanam pikir, ah saya tanam percuma, nanti buah mangganya dicuri anak-anak. Loh, sudah pikirannya suudon. Mau nanam aja belum nanam sudah suudon. Saya nanam nanti yang metik anak-anak. Biarkan mereka petik, tanam saja. Kan sedekah. Walaupun kita telah meninggal dunia, masih orang menikmati buahnya. Terus, aw bana masjidah, atau membangun masjid. Ini juga pahala yang ngalir terus. Yang kelima, yang keenam, warasa mushafan, mewariskan mushaf Al-Quran. Atau yang ketujuh, tarqawal dan istagfir lau ba'da mautih, dia punya anak yang terus minta ampun untuk orang tuanya setelah dia wafat. Itu juga kebaikannya terus menerus. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin. Allah katakan, naam, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Atharahum, inilah diantaranya. Barakallahu fikum, kebaikan yang kita tinggalkan terus mengalir pahalanya. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, penting ya kita menyadari betapa besar faedahnya punya anak soleh. Tentunya anak itu soleh-soleha juga tergantung dari kita orang tua awalnya. Maka berikut ini ikhwah barakallahu fikum, berkenaan dengan perkara inilah wajib orang tua mendidik mereka, mendidik anak-anaknya. Sehingga ingat firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini adalah perintah yang memerintahkan orang tua mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Allah perintahkan kita berusaha menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Membentengi mereka jangan sampai terjerumus dalam neraka. Dengan apa? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, adibuhum wa alimu. Kalian didik, kalian ajari. Apa bedanya mendidik dan mengajari? Mengajari kita sampaikan ilmu. Mendidik kita bimbing dia, ya kita contohkan dia kebaikan-kebaikan yang kita tahu, ajarkan dan kita contohkan. Terus perlu itu diberikan orang tua kepada anak. Seperti yang Allah katakan dalam ayat yang lain surat Toha ayat yang ke-32. 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Engkau perintahkan keluargamu salat dan kau sabarlah padanya. Karena mengajari anak untuk sholat, membimbing mereka mau sholat, itu juga perlu waktu. Tidak satu kali perintah, nak kamu sudah 7 tahun, kamu harus sholat. tok satu kali itu sudah. Ndak. Bangunkan subuh nak, subuh, ayo sholat. Kalau malas, motivasi nak, kamu pintar, sudah 7 tahun. Terus motivasi. Penting, sabar mendidik mereka. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga sadari sebesar apapun upaya kita, kita hanyalah membimbing anak-anak kita. Adapun petunjuk, Allah yang kuasa untuk memberinya taufik. Maka dikatakan para ulama, hidayah ada dua macamnya. Yang pertama adalah hidayah yang sifatnya dilalah wa irsyad wal bayan. Dilalah hidayah yang sifatnya dalil. Ini adalah tanggung jawab kita. Menyampaikan kepada keluarga, istri, anak, dalil-dalil. Perintah sholat, perintah wudhu, perintah puasa, perintah kebaikan. Sampaikan dalil-dalilnya. Beri mereka bimbingan, irsyad, wal bayan, keterangan. Supaya mereka paham. Ini tanggung jawab kita. Begitupun Rasulullah SAW hanya mampu sebatas ini. Memberikan dalil, bimbingan, penjelasan kepada umatnya. Seperti yang Allah katakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Nabi, kau hanya memberi petunjuk manusia pada jalan yang lurus. Adapun yang kedua, hidayah taufik, murni hanya Allah semata yang kuasa. Yaitu Allah berikan taufik dan ilham, orang itu menerima bimbingan yang kita sampaikan, itu adalah Allah yang hak memberinya. Hingga ketika beliau sampaikan bimbingan kepada pamannya, namun sampai akhirnya pamannya mati tidak mau menerima petunjuk Nabi, beliau sedih karena pamannya mati dalam keadaan syirik. Allah menegur beliau, mengingatkan beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguh engkau wahai Nabi, kau tak bisa memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang kau cintai. Namun Allah akan memberi petunjuk orang yang Allah kehendaki. Karena itulah ikhwah, jangan kita menyandarkan pada diri kita bahwa kita mampu mendidik anak istri kita. Doakan mereka selalu. Pagi, petang, dalam doa pagi dan petang yang kita panjatkan untuk istri dan anak-anak kita. Kalau kita di dunia tidak rela sesaat istri anak kita menderita, pasti kalau ada anak kita sakit segera lari dokter atau cari obat. Karena gak tega mendengar rintihan sakit anak kita. Betul? Apa kita rela, kita tega kalau anak kita merintih kesakitan dalam neraka selama-lamanya? Kalau kita berpikir tidak tega jawabannya, lalu apa yang kita upayakan untuknya? Ini yang harus kita semua sadari. Dan hadirin, berikut ini ada langkah-langkah pendidikan untuk anak-anak yang dibimbing kita dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, sejak kapan kita mendidik anak? Sejak lahir, sejak usia 7 tahun, atau setelah kuliah? Sejak kapan? Dari mana mulainya? Kita sungguh ya tersadar dengan ingat ini. Ternyata ikhwah barakallahu fikum, mendidik anak-anak itu bukan sejak mereka lahir. Dari diri kita dulu, sebelum meneruskan atau sebelum lahirnya generasi penerus kita. Yaitu yang ayat tadi Allah ingatkan dalam surat Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, diri kita dulu. Setelah kita ini ada, kemudian kita menikah, baru ada anak-anak kita. Ya, maka Allah mulai dari dirimu dulu didik, lalu istrimu, lalu anak-anakmu. Supaya apa? Mereka menjadi anak yang soleh-solehah, sehingga selamat dari api neraka, masuk ke dalam jannah. Tapi kebanyakan orang tua dalam pendidikan anak, orientasinya bukan bagaimana anak menjadi anak soleh-solehah. Sehingga ketika anaknya mau sekolah di pesantren dilarang. Loh kok mondok nak? Di pesantren gak ono ijazahe. Kono negeri, nanti jadi pegawai negeri lah, nek pondok, rada di uang mengko. Lah jadi apa? Hadirin, katanya gak jadi orang. Sehingga orang tua kebanyakan berpikiran, berangan-angan, kalau anak saya sekolahnya negeri, SD-nya nanti kan bisa masuk SMP-nya negeri. SMP-nya negeri nanti kan bisa SMA-nya negeri. Ya, sehingga ketika SD, ya, TK diajar nyanyi. SD diajar pramuka. SMP sibuk les. SMA sibuk bimbingan belajar untuk UMPTN, persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Anaknya dididik, kamu harus lulus SMA dengan prestasi baik supaya bisa masuk perguruan negeri, kuliah negeri, nanti jadi pegawai negeri. Loh, rezeki anak di tangan ibu bapak memangnya. Ada enggak orang yang lulusan sarjana negeri kemudian dia enggak jadi pegawai negeri? Ada apa enggak? Di sini ada apa enggak? Banyak sarjana lulusan negeri tapi enggak jadi pegawai negeri. Banyak. Hadirin, subhanallah. Itu rezeki, jangan kita mengharuskan seperti ini, nanti begitu tidak seperti yang diharapkan, kecewa, putus asa. Tapi yang penting bagaimana anak-anak kita soleh soleha. Karena apa kata Allah dalam ayat tadi, surat At-Tur ayat 21, supaya kita bisa bersama kembali di surga. Maka motivasi anak untuk belajar agama, Allah katakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ. Allah katakan, orang yang beriman dan diikuti imannya mereka dengan anak cucunya ikut iman seperti bapak ibunya, maka kami kumpulkan mereka dan anak keturunan mereka di surga Allah, mereka dikumpulkan. Dan ini sebagai bentuk, ya, kegembiraan yang Allah berikan kepada mereka. Bahagia karena bisa kembali kumpul bersama di surga. Coba antum merenungkan, antum pilih keluarga besar semua bahagia di surga, atau biar di neraka yang penting kumpul semua keluarga? Hah? Ustaz, tidak apa-apa di neraka, yang penting kumpul semua keluarga besar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, emangnya enak di neraka? Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Jangan. Sehingga ikhwa, untuk langkah yang kedua, setelah dimulai dari diri pribadi, yang kedua kata beliau, ikhtiarul engkau pilih calon ibu buat anakmu. Jangan sembarang memilih asal perempuan. Yang penting perempuan. Subhanallah hadirin. Urusan antum bikin sambal aja, mau bikin sambal lalapan, cari terasi yang bagus, cabai yang bagus, tomat yang bagus. Gak mungkin antum mau bikin sambal tomat, kok pilih tomat busuk, cabai busuk. Mau? Gak mungkin. Mau nyayur aja pilih sayuran yang bagus, yang seger. Lah mau nyari istri buat jadi ibu anak-anak, mau jadi gurunya anak-anak, kok yang penting perempuan. Biar gak bisa ngaji, biar gak bisa ngaji, yang penting mau dengan saya. Subhanallah hadirin. Kalau awalnya sudah asal-asalan, akhirnya penyesalan. Maka dibimbing kita oleh Nabi SAW untuk memilih apa kata beliau, tazawwaju wadudal walud. Kalian nikahilah wanita yang besar cintanya, besar kasih sayangnya, dan subur banyak anaknya. Karena sungguh aku bangga dengan kalian nanti di hari kiamat. Karena sudah azan, nanti kita lanjut. Hadirin, sampai ini dulu, nanti kita sambung ba'dal maghrib insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.